Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada pertemuan kita kali ini dengan kemudahan, kesehatan, juga iman Islam yang Allah karuniakan kepada kita, kita kembali bisa berkumpul melanjutkan apa yang kita jadikan agenda taklim, kajian. Dan pada pertemuan ini kita masuk, kita membaca kitab baru, kitab karya Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Ibn Abdillah Fauzan, yang beliau beri judul Duruz Minal Quranil Karim, pelajaran-pelajaran yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Beliau memberikan mukadimah di dalam kitab ini, untuk mukadimah singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk yang Allah jelaskan, wal furqan, dan sebagai pembeda. Maka di sini penulis mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah min suratil Baqarah. Allah nyatakan Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan dengan fungsi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang tahu posisi Al-Quran itu sebagai petunjuk baginya, mestinya dia berusaha bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Jadi mempelajari bahasa Al-Quran, yakni Al-Arabiyah Mubinah, bahasa Arab yang jelas, sehingga dia punya semangat untuk bisa bahasa Arab, karena dia tahu Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bukan bacaan, Al-Quran bukan bacaan semata. Bahkan tidak kita pungkiri Al-Quran itu adalah qira'atan, ibadatan. Bacaannya itu ibadah, tapi di sini tidak disebut anzalal Qur'an qira'atan li ibadati ibadihi. Nah, karena yang terutama tiga perkara yang disebut di sini, hudan linnas, bagaimana seorang mendapat bimbingan dari Al-Qur'an sementara dia enggak bisa membaca, enggak tahu artinya, enggak pernah mengkaji. Maka ini dorongan bagi kita untuk bisa memahaminya. Atau kalau kita sulit mempelajari bahasa Arab, sulit untuk paham bahasa Arab, maka kita punya semangat untuk mengaji Al-Quran bersama yang bisa. Kemudian juga bayyinat minal huda, petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran diperinci, dijelaskan secara detail di dalam Quran pula. Perintah global dirinci, ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain, menguraikan cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun secara global di ayat yang lain, surat yang lain lebih rinci lagi, detail lagi. Ada perintah-perintah tentang puasa diperinci, tentang fidyah bagi orang yang tidak mampu, tentang mengqadha di hari yang lain, sebab-sebabnya diurai, dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal Furqan. Dan Al-Quran itu fungsinya sebagai pembeda. Manusia di dalam membedakan mana al-haq, mana batil itu tidak dengan perasaannya, tidak dengan akalnya, rasionalnya. Oh ini baik, ini buruk, saya rasa ini baik. Enggak. Manusia butuh alat pembeda, butuh timbangan untuk memilah. Apa itu? Al-Quran. Yang memilih mana yang baik untuk kita kerjakan, mana yang buruk untuk kita tinggalkan, mana yang benar untuk kita pegangi, dan mana yang batil untuk kita selisih. Jadi walaupun manusia diberi karunia akal sehat, kecerdasan, tapi butuh Al-Quran untuk bisa melihat sesuatu yang memang beda. Karena kebatilan kadang dikemas dengan kebenaran. Sehingga sampai di antara doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, arinal haqqo haqqo. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar adalah benar. Kadang di sebagian manusia yang benar dipandang salah. Yang benar dipandang sesat, aliran sesat. Aliran salah. Sementara yang salah terlihat orangnya benar, bijak, bagus. Maka kita doa dengan Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kita kaji, kita diberi oleh Allah Ta'ala Al-Furqan, pembeda, sehingga yang benar terlihat benar. Warzuqna tiba'ah. Setelah jelas kebenaran itu, kita butuh nikmat tambahan. Apa itu? Diberi rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Karena tidak sedikit orang yang telah mengetahui yang benar dengan gamblang tanpa ragu, tapi tidak Allah beri rezeki untuk mengikutinya. Tapi saya belum bisa. Tapi saya belum kuat. Tapi kalau saya belum siap, jawabannya seperti itu. Belum Allah beri rezeki untuk mengikuti yang benar. Yang tengah benar-benar dia ketahui benarnya. Yang benar seperti sampean mas. Tapi saya belum bisa. Tapi saya belum siap. Tapi saya belum kuat. Bagusnya sih begitu. Maka kita berdoa semoga Allah berikan rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tadi. Yang dengan apa yang kita perdalam dari Al-Quran, kita jadi tahu. Sebaliknya, barakallahu fikum, juga permintaan dalam doa tersebut, wa arinal batila batil. Tunjukkan yang perlihatkan kepadaku yang batil ini benar-benar batil. Karena berapa banyak orang tidak bisa membedakan yang batil dan yang benar. Terasa yang batil malah dia bela-bela, yang batil malah dia junjung-junjung, yang batil malah dia nomor satu kan. Padahal kebatilan tidak nampak. Dan setelah kita diberi karunia Furqan oleh Allah, tahu yang batil jelas batil. Kita pun memohon kepada Allah agar diberi rezeki bisa mengikut apa meninggalkan kebatilan tadi. Namun sebagian orang sudah tahu, lihat yang batil adalah batil, tapi saya masih senang, saya tapi masih suka, saya belum bisa meninggalkannya, saya masih berat, saya masih butuh. Sebentar lagi insyaallah. Maka barakallahu fikum, kita minta kepada Allah kemudahan rezeki untuk bisa meninggalkan kebatilan setelah kebatilan itu jelas batil. Dengan karunia apa yang kita pelajari dari Al-Quran tadi. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alladzi kana khuluquhul Qur'an. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Qur'an. Sebagaimana hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada yang tanya kepada Aisyah tentang apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhul Qur'an. Akhlaknya itu Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya, sehingga ucapan-ucapannya, sehingga perbuatan-perbuatannya, sehingga suluk sopan santunnya, tingkah lakunya adalah aplikasi penerapan pengamalan dari Al-Quran yang dibaca, dihafal, dipelajari, dipahami. Sehingga ucapan-ucapan yang ditimbang dengan Al-Quran, perbuatan-perbuatan yang ditimbang dengan Al-Quran. Maka dari itu di sini disebutkan, karena yang akan kita pelajari itu pelajaran-pelajaran yang diambil dari Al-Quran, yang diharapkan menghiasi tutur kata kita, perbuatan kita, sopan dan santun kita di dalam budi pekerti kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya Quran ini dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena akhlaknya, perangainya adalah gambaran dari Al-Quran yang diamalkan, maka Allah katakan sungguh engkau wahai Muhammad adalah benar-benar di keadaan akhlak yang agung. Apa kepentingan kita dari mempelajari Al-Quran? Karena itu sebagai akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain apa yang telah diberikan petunjuk tadi, petunjuk bagi manusia, penjelasan tentang petunjuk tersebut Al-Furqan. Ternyata Quran juga khuluq. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Bagaimana kita bersuri teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita suri teladani selain cara ibadahnya, akidahnya, juga tentunya budi pekertinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang luhur. Ya kenapa diutus membawa Al-Qur'an? Wal Al-Qur'an akhlak beliau. Beliau adalah suri teladan kita. Kita mau menyontoh beliau, bersuri teladan kepada beliau, harus mempelajari Al-Quran. Karena untuk bersuri teladan dengan akhlak beliau, akhlaknya Al-Quran. Maka dari, sekedar dari membuka Hadratil Hajah, alhamdulillah salawat, kita sudah diarahkan oleh Syekh Saleh Fauzan tentang pentingnya pelajaran yang hendak kita pelajari. Al-Quran yang sangat dibutuhkan manusia sebagai pembimbing, mendapatkan penjelasan dari bimbingan tadi dan mempunyai pembeda. Al-Quran adalah akhlak Nabi yang merupakan uswah hasanah kita, sehingga kita harus mempelajari untuk bisa bersuri teladan dengan baik kepada beliau. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli nuha wal urfan. Dan juga semoga salawat dan salam terlimpahkan pada keluarganya dan para sahabatnya, dan yakni ahlun nuha, orang-orang yang mempunyai akal sehat, wal urfan, mempunyai ilmu pengetahuan. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fahadihi durus min al-Qur'an fi mawadi'i mukhtalifah. Pelajaran-pelajaran yang ada di kitab ini diambil dari Al-Qur'an di beberapa tempat yang beda. Ada di surat Al-Fatihah, ada di surat tengah, ada di surat akhir. Min al-aqaid, baik pelajaran itu terkait dari akidah, wal ibadat, terkait dengan peribadatan-peribadatan, wal muamalat, terkait dengan muamalat, hubungan sosial kemasyarakatan. Kuntu qad alqaituha fi ahadil masajid. Pelajaran-pelajaran ini sungguh telah aku berikan di salah satu masjid. Jadi ini durusnya di masjid. Thumma ra'aitu taba'ataha wa nasraha. Kemudian aku berpandangan untuk pelajaran ini dicetak dalam bentuk buku dan disebarkan. Raja'an ayyakuna fihi naf'un wali fiha ajrun insyaallah. Tentunya dicetak, disebarkan dengan harapan agar supaya dalam kitab yang dicetak nanti ada manfaat, dan bagiku dapat pahala di dalam penyebaran ilmu tersebut. Maka ingat, ini perlu kita ingat-ingat, apa yang kita perbuat dari ta'awun di dalam dakwah, memfasilitasi dakwah, mengisi acara dakwah, menghadiri acara dakwah, bukan rutinitas dan kegiatan seperti sebagian banyak kaum muslimin melakukannya. Jadi geruda-gerudu kesana, rame-rame, cuma momen acara isi dental. Tapi jadikan seperti tujuan beliau, li fiha ajar. Kita khidmat menyediakan fasilitas untuk talabul ilmi supaya dapat pahala talabul ilmi. Kita tidak bisa ngajar supaya dapat pahala ngajarnya. Menunjukkan ke orang tempat belajar, ikut khidmat menyiapkan tempat untuk belajar, li'ana mandala alal khair falahu ajr fa'ili. Orang yang menunjukkan, memfasilitasi seorang untuk bisa mengenal kebaikan, memiliki pahala seperti orang yang melakukannya. Seperti syekh yang berdakwah, seperti ustaz yang berdakwah, dalam keadaan dia sekedar masang pamflet, buat pamflet, ngajak orang. Dan kalau orang yang diajak tadi dapat hidayah, khairulaka min humrina, kamu dapat balasan yang lebih bagus daripada onta merah. Tidak mesti harus punya ilmu mumpuni dan yang sebagainya. Sekedar menunjukkan, mengarahkan. Kemudian kita lanjutkan. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Nah, di sini kata Abu Saleh Fauzan, Ibn Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan pada tanggal 15 bulan ke-6 tahun 1421 Hijriah. Sekarang sudah 40 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? 19 tahun yang lalu kitab ini ada. Dicetak, diterbitkan pada tahun, di sini ada 2001. Sekarang 2019. Kita masuk pada Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. At-tauhidu fil Qur'anil Karim. Tauhid di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kita sering mendengar kajian tauhid, pembahasan tauhid, kitabu tauhid, tauhid asma wa sifat, tauhid, sering kita dengar. Ini kok tauhid terus, ada apa? Muncul pertanyaan seperti itu. Maka kita lihat di dalam Al-Quran itu tauhid kayak apa. At-tauhid fil Quranil Karim, yang pertama ahamiyatut tauhid wa akibatul i'radi anhu. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan pelajaran kepada kita, penjelasan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan akibat buruk berpaling dari tauhid. Pentingnya tauhid dan akibat buruk seorang berpaling dari tauhid, tidak mempelajarinya, kurang memperhatikannya. Maka kalau kita melihat kelompok-kelompok sesat, liberal maupun radikal, tauhidnya nul. Kata Syekh Saleh Fauzan, qad yaqulu qa'il, sungguh terkadang ada, nah terkadang ada orang yang berkata, wa qadilah ada, dan ucapannya seperti ini, ma balukum daiman tuhdimuna bitauhid taksirunal kalam fihi. Apa sih tujuan kalian ini? Terus-terusan mementingkan tauhid, banyak sering bicara tentang tauhid. Wala tatanawalun qodayal muslimin fi waqtil hadir. Dan kalian tidak menyentuh urusan-urusan kaum muslimin di waktu-waktu sekarang ini. Alladzina yuqaddalun wa yusarradun fil ard wa tulahikuhum daulul kufri fi kulli makan, yakni urusan-urusan kaum muslimin yang dibunuhi, diusir di muka bumi ini, dijajah oleh negeri-negeri kafir, di setiap tempat banyak kamu bicara tauhid, hanya kayak gitu, tidak bicara khilafah, tidak berbicara ini itu, kata dia, revolusi daulah Islamiyah, tauhid, kapan khilafahnya, muncul pertanyaan seperti ini. Maka jawaban kita jangan emosi. Fanaqulu wabillahi taufiq. Kita jawab dan kita yakini taufik yang memberi Allah. Dia paham, dia nerima. Itu karunia Allah. Maka kita katakan at-tauhid huwal asl. Tauhid itu pokok, dasar, pondasi. Alladhi bunyat alaihi millatul hanifiyah. Tauhid adalah pondasi yang dibangun di atas tauhid ini agama yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau menyatakan buniyat Islam alal khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Perkara terpentingnya, nomor satunya, pondasinya syahadah la ilaha illallah. Tauhid. Naam barakallahu fikum. Orang kalau bangun, ini saya bukan ahli, bukan apa orang yang punya perhatian lebih kepada bangunan, entah itu arsiteknya ataupun teknik sipilnya. Nah, punya perhatian lebih. Juga bukan praktisinya, bukan tukang batunya. Kira-kira kalau mau membangun bangunan yang kuat itu, yang diperhatikan itu gentengnya, atau reng usuknya, atau pondasinya. Kita mau buat rumah tingkat 5, oh kalau begitu gentengnya yang pas. Begitu ya, nyari genteng yang terbagus. Pondasi terserah, enggak usah pakai pondasi, enggak apa-apa. Yang penting gentengnya pas. Gimana kira-kira? Tingkat 5, gentengnya pas tanpa pondasi. Belum sampai tingkat 5. Bahkan untuk naikkan tingkat yang kedua itu di lantai pertamanya dibuat seolah-olah pondasi, kolom. Pondasi kedua aja harus kuat. Namun sekuat-kuatnya harus pondasi yang pertama. Mau tingkat 2 berarti kuatnya sekian. Mau tambah tingkat kuatnya sekian. Maka orang yang paham ketika rancangannya tidak tingkat, tiba-tiba ada orang yang ngomong, wah saya punya sisa ini, uang 90 juta, bangun di atasnya ini. Insinyurnya angkat tangan, saya tidak tanggung jawab. Ini konstruksi bukan untuk tingkat ini. Sampai yang punya aturan modal, punya sisa modal, mau ditingkat, saya tidak berani. Kalau dulu tidak tahu kalau mau dapat warisan. Nah, begitu sudah jadi, sudah siap digenteng, saya dapat warisan di tingkat. Insinyurnya lari, tukangnya, yang pentingnya tak bayar. Nah, ambil sudah, tak tingkat. Tapi saya tidak tanggung jawab. Al-Muhim, ingat, tauhid itu pondasi. Siapa yang bilang? Banyak. Al-Quran berbicara tentang itu. Nanti kita lihat satu persatu. Maka fal ihtimamu bi ihtimamun bil asl. Orang yang mementingkan tauhid itu orang yang mementingkan pondasi agamanya. Coba lihat mereka-mereka yang meninggalkan tauhid. Rapuh. Kita melihatnya kokoh, solid, padahal hati mereka centang pernah. Ini terbukti. Tasabuhum jamia wa kulubuhum sadda. Zahirnya mereka solid, tapi sungguhnya hati mereka centang pernah. Suami istri saya kata enggak sepandangan. Cuma kelihatan yang ngajinya bareng di tempat yang sama, tapi akidahnya masing-masing, prinsipnya masing-masing, cara ibadahnya masing-masing, nggak pakai cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, wa idza tadabbarna al-Quran al-Karim wajadana annahu bayyana at-tauhid tibyanan kamilan. Dan kalau kita mentadaburi Al-Quran, membaca, memahami artinya, kita tidak cuma punya bacaan untuk deres, kita juga punya Quran terjemah, dibaca terjemahnya. Kalau kita mentadaburinya Quran ini, kita pasti jumpai Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang sempurna. Hatta innahu la tahlu suratan min suwaril Quran illa wa fiha tanawulun litauhid. Sampai sungguhnya tidak pernah kosong satu surat pun dari surat-surat Al-Quran kecuali di dalam surat tersebut menyentuh tauhid, mengenai tauhid. Kalau kita sebutkan tidak ada berbeda, setiap. Maka orang yang mementingkan tauhid, sering membahas tauhid, menjelaskan tauhid dengan utuh, mereka berjalan di atas thariqatul Quran, metodenya Al-Quran dalam mempelajari dan mengajarkan agama. Wa bayanun lahu wa nahyun an diddihi. Isinya menjelaskan tentang tauhid dan melarang dari lawannya tauhid, syirik. Waqad qarrara al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala anna al-Qur'an kullahu fi tauhid. Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala menetapkan, mengakui, menyetujui bahwasanya Al-Qur'an semuanya dalam rangka tauhid. Di annahu imma ihbarun 'anillah wa asma'ihi wa sifatihi. Wahada huwa tauhidul ilmi alladhi huwa tauhidur rububiyah. Ya, karena Al-Quran bisa jadi isinya habar tentang Allah. Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, dan lain ar-Rahmanir Rahim. Nama-namanya, asma'ihi wa sifatihi, Al-Ghafur, Al-Wadud, Rahman Rahim, Jawad Karim. Ini adalah tauhid yang intinya adalah ilmu, informasi ilmiah kepada kita tentang nama Allah, sifat Allah, keadaan Allah, mengatur asma apa alam semesta ini. Maka di sini adalah tauhid asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah. Wa imma amrun bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa buduni wa la tusyriku bihi syai'a wa budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan di sini barakallahu fikum, perintah untuk beribadah kepada Allah saja, tidak boleh menyekutukannya, dan larangan wa nahyu anisyirik, larangan dari kesyirikan. Wahada huwa tauhidul amali wa talabi. Ini tauhid yang bukan untuk dijadikan ilmu, tapi diamalkan ibadahnya kepada Allah. Tauhid yang dicari, dituntut dari kita. Wa huwa tauhid al-huluhiyah. Al-muhim secara garis besar seperti itu. Bisa jadi isinya perintah untuk mentaati Allah, mentaati larang, mentaati Rasulnya, melarang dari kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Rasulnya. Dan ini penyempurna ketauhidan kita. Kemudian kabar tentang balasan untuk orang-orang yang bertauhid, nikmat surga, kekekalan, ancaman bagi orang yang berbuat syirik, semuanya isinya tauhid, balasan orang menyempurnakan tauhidnya, ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan. Insyaallah ta'ala rincinya sudah jam 8, kita akan baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dinukil apa yang diucapkan Ibnu Qayyim ini di kitab Madarijis Salikin. Tentunya yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan ada beberapa peringkasan kata. Insyaallah sempurnanya konteks kalimatnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Muhim apa yang kita dapatkan di sini, kenapa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menitik beratkan kepada tauhid. Tidak selesai-selesai tauhid. Terkhusus tauhid uluhiyah. Ternyata demikianlah Al-Quran. Hampir bisa dikatakan, bahkan yang mengatakan bukan orang yang jarang membaca Al-Quran seperti kita. Orang yang belum pernah tuntas mengaji tafsir Al-Quran. Tapi yang berbicara Imam Ibnu Qayyim. Hafal Al-Quran. Selesai dalam keadaan memahami isinya. Dia katakan semuanya tauhid. Tidak ada satu surat pun kecuali menyinggung tauhid. Maka apa kita katakan Quran kok enggak katanya lengkap kok isinya tauhid toh. Maka hati-hati. Padahal umat Islam begitu, sedang tertindas, sedang didolimi, sedang. Terakhir Sri Lanka, hampir bernasib serupa dengan Myanmar. Sekedar baca Al-Quran di tempat umum, terminal, bandara, tangkap penjara. Tak boleh berhijab, berwuzu salafin, tidak boleh memanjangkan lihya. Ada apa orang kafir sampai sedahsyat itu kepada orang yang hanya mempelajari tauhid? Karena mereka tahu mereka inilah yang membahayakan, bukan yang kowar-kowar itu. Gampang sudah pancing dengan aksi, sikat habis. Tapi bagaimana menjebak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, mereka arogan, sudah dipancing sedikit, kena semua. Karena di atas hawa nafsu dan amarah, bukan di atas kesabaran, ketelatenan, keuletan di dalam berpegang kepada kebenaran. Maka dari itu barakallahu fikum, tauhid di dalam Al-Quran mendapat porsi hampir semua Al-Quran. Sampai surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang esanya Allah, tauhidnya Allah, kul huwallahu ahad, tukdaru bisulusil Quran. Dikatakan sebanding sepertiga Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kelanjutan pembacaan ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.